وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد طيب halaman berapa ini? 34. Nah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wal fi'lu darban. Fi'il ada dua macam. Waalaikumsalam. Ya, fi'il ada dua macam. Mabniyun wa huwal aslu wa mu'rabun. Ya. Fi'il ada dua macam, yang pertama mabni, yang kedua mu'rab. Ya. Wa mu'rabun wa mabniun wa huwal aslu. Kalau fi'il kebalikan dari isimnya. Kalau hukum asal isim apa? Mu'rab. Nah, kebalikan dari kebalikannya adalah fi'il. Fi'il darban. Mabniyun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u. Nah, kalau pada fi'il ya, ketika dia mu'rab berarti dia keluar dari hukum asal. Taib, ahaduhuma, yang pertama yang mabni fi'il madi. Ya, al-fi'lu al-madi wa bina'uhu al-alfat. Mabninya al-alfat. Illa idza tasala bihi wawul jama'ah, kecuali apabila dia bersambung dengan waw jama'ah, fayudammu, maka dia didomahkan. Nahu dorabu awit tasala bihi domiru raf'in mutaharrikun. Nah, atau jika dia bersambung dengan domir rafa' mutaharrik, fayusakkanu, maka dia disukunkan. Dorabtu, dorabta, dorabna, ya, dan seterusnya. Ya. Taib, kemudian mana lagi tadi? Ya. Wasani fi'lul amr. Ini yang kedua dari fi'il-fi'il yang madi, yaitu fi'il amr. Ya. Fi'il amr wa bina'uhu 'ala sukun. Mabninya itu 'ala sukun. Nahu idrib, mabni 'ala sukun, idribna illa idza tasala bihi dhamir tasniyatin, kecuali jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah, yang dhamir tasniyah jadi fa'ilnya. Au dhamir jam'in mudzakkarin, dhamir jama', ya, mudzakkar nanti bersambung dengan waw jama'ah yang jadi fa'ilnya. Au dhamirul muannatsati al-mukhatabah, bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah itu ya, yang nanti jadi fa'ilnya. Fa'ala hadfin nun, maka mabninya 'ala hadfin nun. Ya. Misalkan idriba, idribu, idribi, itu semua mabninya ala hadfin nun. Nahu idriba, idribu, idribi. Illal mu'talla, kecuali fi'il yang mu'tal akhir. Fa'ala hadfi harfil illah. Ikhsha, ughzu, irmi. Ya. Ikhsha fi'il amr dari khasya yakhsha, ughzu, goza yaghzu, irmi, roma, yarmi. Taib. Nah, kata pensyarah di sini, ya. Qala asy-syarih hafizallahu taala wa qawluhu al-aslu. Perkataan beliau fi'il darban wa huwa al-aslu mabniyun. Ya, darban mabniyun wa mu'rabun. Ya. Fi'il ada dua macam, yang mabni inilah yang al-aslu. Kebalikan dari isim. Kalau isim hukum asalnya apa? Mu'rab. Walihada qaddamahu, kata pensyarah, ay walihada qaddamahu. Oleh karena itu Al-Hattabi lebih mendahulukan, ya, mabni ketika pada masalah fi'il daripada yang mu'rab. Wa innama kana al-aslu fil af'al al-bina'u. Wa innama kana al-aslu fil af'ali al-bina'a. Maka hukum asal pada fi'il adalah bina'. Li'annaha la ta'tawiruha. La ta'tawiruha. Karena, ya, la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun taftakiru fi tamyiziha ilal i'rab ila i'rabin. Ya, karena pada fi'il-fi'il, ya, itu dia ta'tawiruha. Ta'tawir itu fi'il mudhari dari apa? I'tawara ya'tawiru. Ya, tanawul maksudnya tanawala ya tanawalu. Karena dia mendapatkan berbagai makna. Ya. Ta'tawiruha mukhtalifah, yang beragam. taftakhiru, yang dia membutuhkan fitamyiziha, untuk membedakannya membutuhkan apa? I'rabin, ila i'rabin. Likhtilafi sighatiha, karena perbedaan berbagai redaksinya, sighahnya. Ya. Biikhtilafi ma'aniha, sesuai dengan perbedaan berbagai maknanya. Fa in hasala labsun. Nah, apabila terjadi labas, apa labas maksudnya? Kesamaran ya. Ya. Fi ba'dil mawadi'i, di sebagian tempat, bi qabuliha bi sigatin wahidatin, ya, karena dia dapat menerima satu sigah, satu bentuk, ya, redaksi wahidatin lima'anin mukhtalifatin, ya, dengan berbagai makna yang beragam, kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh la ta'kulis samaka wa tashrabal labana, ya, pada contoh la ta'kul, lihat perhatikan la ta'kul as-samaka, janganlah engkau makan ikan, lanya la nahya jazimah wa tashraba, ya, wa tashraba, wawnya itu lihat, berarti wawnya waw apa? Hah? Qawaw atop, kan tashraba itu mansub bi an mutmaratan ba'da waw ma'iyah. Oh, qawaw atop, ya, paham gak sini? Nah, itu berarti maknanya janganlah engkau makan ikan, ya, namun boleh minum susu dalam keadaan engkau minum susu. Boleh. Berarti boleh enggak minum susu? Hah? Boleh minum susu. Ya. Kan begitu. Ya. Kalau yang enggak boleh itu gini. La ta'kulis samaka wa tashrab al-laban. Ya. Wa tashrab laban. Jangan kau makan ikan, jangan pula engkau minum susu. Fayumkinu izalatuhu bi idhari nasibi. Perhatikan. Ya. Maka mungkin aja dihilangkan dengan menampakkan amil nasabnya, awil jazimi, atau menampakkan amil jazmnya, afadahu al-faqihi. Ini yang diberikan faedah oleh al-faqihi. Famaja'a mabniyan. Nah, kapan aja kalau fi'il itu datang dalam bentuk madi, la yus'alu, enggak boleh ditanya. An sababi bina'ihi. Kenapa dia mabni? Sebab mabninya. Kenapa? Limaji'ihi alal asli. Karena dia sudah datang dalam bentuk asalnya. Wa inama yus'alu ama uriba. Nah, fi'il itu ditanya baru ketika dia datang dalam bentuk mu'rab, ketika dia di-i'rabkan. Likhurujihi anil asli. Wa qawluhu ahadul fi'li al-madi. Ahaduhuma al-fi'l madi. Ya, nanti fi'il itu jadi mu'rab, kenapa? Misalkan dia fi'il mudhari yang marfu. Kenapa dia marfu? Litajarudihi anil nasibul jazimi. Yang mansub, kenapa? Kemasukan amil nasib. Yang majzum, kemasukan amil jazim. Ah, itu. Nah, kemudian kata al-Hattabi, yang pertama, yang mabni ahaduhuma al-fi'lu al-madi wa huwa muttafaqun ala bina'ihi. Nah, ini disepakati akan kemabniannya. Wali hada qaddamahu, oleh karena itu, ya, beliau mendahulukan fi'l madi. Wa qawlu al-fat, nah, fi'l madi itu mabni al-fat. Ai zahiran, yaitu fathah zahirah. Nahu daraba, dahraja, intalaqa, istakhraja. Ya, atau muqaddaran, fathahnya muqaddar. Sa'a, karena enggak mungkin di alif itu muncul fathah. A'ta, ya enggak? Kan wazan af'ala ini. Sa'a, wazan fa'ala. Ittafaqa, kemudian istaghna. Nah, ini fathah muqaddarah. Ya. Wanahu, kemudian kata beliau lagi apa? Illa idza tasala bihi wawul jamaah fayudamu, ya. Kecuali jika bersambung dengan waw jamaah, maka didomahkan. Ya, wa innama buniya ala dhammi. Nah, fi'il madi dimabnikan ala dhamm ma'a wawil jamaah, dengan waw jamaah tadi sudah disinggung, lil munasabati, karena untuk menyesuaikan aja dengan huruf waw. Fa inna wawal jamaati Karena huruf waw jama'ah, domir waw jama'ah, la yunasibuha illa dommun. Gak ada yang cocok. Ya, gak ada yang cocok. Illa dommu maqablaha. Kecuali, ya, dengan, apa namanya, dengan domah yang sebelumnya. Ya kan gitu ya. Wa manahu ishtaru dalalata bil huda. Ya, wa nahu da'au hunalika subura. Ishtarau, ya, lihat perhatikan. Itu kan ishtarau. Kemudian da'au. Ya. Da'au, ya, ishtarau. Da'au, fal aslu ishtarau. Hukum asalnya ishtarau. Karena wazannya ishtara. Nah, ishtara, ya, perhatikan, lihat, fal asru ishtarayu biya'in madmumatin qabla domiris sakini, dengan ya yang didomahkan sebelum domir sukun. Wada'awu, itu hukum asalnya, biwawaini, dengan dua waw, awaluhuma madmumatun wa qabla domiris sakin, yang awal domah yang pertama di dom waw yang pertama didomahkan sebelum ada domir sukun yang waw jamaah itu berikutnya. Summa taharrakatil ya'u, kemudian huruf ya berharokat. Wal waw, ya, wal waw, ya, wan fataha, kemudian wawnya difathahkan. Maqablaha, yang sebelumnya, ya, faqallabata alifaini, ya, maka dibalik menjadi dua alif. Summa hudifat, dan dihapuslah al alifu. Kenapa? Liltiqa isakinain, jadilah da'au. Aslinya da'au, ya, da'au. Wanahu darabtu. Nah, berikutnya, au illa au ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, atau ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat, fayusakkanu, maka disukunkan. Ya, nahu darabtu bi taslisit ta, dengan di ta'nya taslis, darabtu, darabta, darabti, itu tiga harakat bisa. Nahu al hindatu darabna zaidan. Al hindatu darabna zaidan. Nah, perhatikan syahidnya mana sini? Darabna mabni ala sukun. Wa inna mabni ala sukun, kenapa di mabni ala sukun? Ma'a dhamir raf'i al mutaharriki, ya, ketika dia berbarengan berjumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik. Yang mana? Nun niswah tadi. Ya, kenapa dia disukunkan? Lidaf'i karahiyati tawali arba'in mutaharrikatin. Untuk menolak, ya, lidaf'i, untuk mencegah di karohiyah, dimakruhkannya tawalli, berurutan, empat huruf berharokat berurutan, itu makruh. Ya, kan kalau berharokat semuanya gimana? Dorobana, gitu ya. Dorobana, itu berharokat semua. Ya. Nah, adapun kalimat, ya, Zaidun dorobana. Nah, perhatikan, dorobana. Nah, nunnya itu bukan lagi itu. Tetap fi'ilnya mabni alal fat. Nunnya itu maf'ulun bih. Kalau dikatakan Zaidun dorobana, nanya itu karena na maf'ulun bih. Ya, nanya itu adalah maf'ulun bih. Nah, domir mabni ala sukun bimali nasbin maf'ulun bih. Ya. Fi ma huwa kal kalimatil wahidati. Karena dia nanti seperti satu kata. Li'anna dhamir al-fa'ili li shiddati ittisalihi bil fi'li, ya, nazala minhu mazilatal juz'i. Ya, karena dhamir fa'il, ya, dorobna itu, dorobta, dorobti, karena kuatnya dia bersambung dengan fi'il, ya, maka dia nuzzila minhu manzilatal juz'i. Maka dia diposisikan seperti kedudukan satu bagian. Seakan-akan dia satu kalimat. Dhamir rafa' itu dengan fi'il. Karena kuatnya dia ikatannya dengan fi'il. Nah, udah jam berapa ini? Nah, kalau di jam 1 kita stop ya. Hah? Mau bunyi lagi? Diskon dah. Nah. Ya. 5 menit lagi dah. Ya. Nah, berikutnya. Wa kharaja bi dhamir raf'i dhamirun nasbi. Ya, ini ya. Ya. Maka enggak termasuk dengan dhamir rafa', dhamir nasab. Perhatikan nih. Jadi kalau dia bersambung dengan dhamir nasab enggak berlaku ketentuan tadi. Kan tadi gitu. Dia nanti jika mabni ala sukun kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, kalau dia bersambung dengan dhamir nasab enggak termasuk. Semisal dorobaka zaidun bil waya, ya ini enggak termasuk. Maka dorobaka, dorobah tetap fil madi mabni alal fath. Kafnya itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Zaidun fa'ilnya. Wabil mutaharrik dhamirur raf'is sakin. Ya. Atau enggak termasuk juga di sini ketika dia bersambung dengan dhamir mutaharrik yang berharokat namun dhamir rafa' yang sukun. Dorobana, ya. Afat doroba. Ya, doroba. Maka tetap doroba di sini fi'il madi mabni ala alal fath. Nah, sedangkan alifnya itu apa? Ya, dia rafa', dhamir rafa'. Alif sebagai fa'il, alif tasniyah. Ya. Fa fi hatainil halataini, maka dalam dua keadaan ini, ya, yaitu bersambung dengan dhamir rafa', dhamir ya, dhamir nasab dan ya, dhamir rafa' namun sukun, yaitu alif, tadi alif tasniyah, fa'il. Bunia alal fathih, fi'il madi tetap dimabnikan alal fath. Dorobaka tetap mabni alal fath. Doroba tetap mabni alal fath. Ya. Alladhi huwal aslu fihi, yang merupakan asalnya. Ya. Kama idha tajar roda, sebagaimana dia terbebas dari domir nasab tadi dan alif tasniyah tadi. Paham gak sini? Jadi tetap dia. Misalkan saya katakan, az-zaidani doroba. Ya, az-zaidani dorobaka. Maka doroba tetap fi'il madi mabni alal fath. Alif tasniyahnya itu sebagai fa'il. Sama kayak contoh, ya. Dorobaka zaidun. Dorobana zaidun. Zaid memukul kami. Dorobaka zaidun. Zaid memukul engkau. Nah, itu dia bersambung dengan dhamir nasab. Maka tetap fi'il madinya mabni alal fath. Mabni ala sukun kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Ya. Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobna. Itu dhamir rafa' semua tuh. Baru dia mabni ala sukun. Ngerti enggak sini? Ya. Contoh wa qawlu dorobna. Qad yaqulu qa'ilun, terkadang ada orang yang mengatakan. Ya, inna dhamirana min dorobna sakinun. Kan dhamirna itu kan pada dorobna sukun. Walaisa bimutaharrikan, dan dia enggak berharokat. Li'anna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Ya, dan akhirnya kan alif, bukankah dia sukun? Kalau begitu gimana? Ya. Taib. Wal jawabu, maka jawabannya dorobna. Kan begitu ya? Mabni ala sukun. An hada, jawaban dari pertanyaan ini ayyukal, maka cukup dijawab. Inna qawlahum mutaharrikun. Sesungguhnya perkataan ulama alinahu dorobna ini dhamir rafa' mutaharrik, walaupun dia nanti kalau kita katakan ya nanya itu dhamir rafa', ya dhamir rafa' apa mutaharrik ya, padahal dia mabni ala sukun, alif kan sukun. Ya, yasmalu al mutaharrika bi nafsihi, itu mencakup yang berharokat dengan dia sendiri, kata'i, ya dia mencakup harokatnya ada pada dia. Semisal pada ucapan Anda dorob tu dorob ta dorob ti wal mutaharrik bi ba'dihi al muttasil bil fi'li kana fi dorobna, dan juga mencakup dhamir rafa' mutaharrik itu mencakup ya yang berharokat dengan sebagiannya yang bersambung dengan fi'il, semisalnya pada dorobna. Li annal harfal muttasili, li annal harfal muttasila bil fi'li minhu, li'annal harfa, karena huruf yang bersambung dengan fi'il, minhu mutaharrikun. Maka dia bagian, ya, dia berharokat juga di situ dengan fi'il tadi. Wa hasilul jawabi, maka kesimpulan jawabannya, annal mutaharrika fina, bahwasanya harokat pada dorob na yang itu, huwa nunu wahdaha, nun saja. Dunat domir bitamamihi, bukan domir secara keseluruhannya. Nah, ini jawabannya ada di sudut Dhahab dan Hasyiah, ya, Ubadah dan Hasyiah Suja'i alal qatar qatar nada. Fi'lul amri wa qawluhu fil amr, qawl fil amr ini mabni ala sukun, ya. Wa huwa mukhtalafun fihi, ini diperselisihkan, mukhtalafun. Ya. Wa rajih annahu mabni. Yang rajih dia adalah mabni. Ya, kalau pendapat kalangan Kufah, ya, dia adalah fi'il mudhari. Wa qawlu ala sukun, mabni ala sukun, ay lafdan aw taqdiran. Baik sukun muqad lafdi atau takdiran. Fal lafdi lahu sigat maudian. Kalau lafdi ada dua bentuk. Ahaduhuma idza kana sahihal akhir. Yang pertama, kalau fi'il fi'ilnya tersebut, fi'il amarnya sahih akhir. Wa lam yattasil bihi syai'un. Enggak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh idrib, ya, ya Zaidu. Intalik, ya Amru. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir, tuh lihat, u'mur dan istabir. Maka dia ini, ya, fi'il amarnya mabni ala sukun. Kenapa? Kalau dia fi'il, dia sahih akhir. Yang kedua, idatta salabihi nunul inas. Yang kedua, dia mabni ala sukun, fi'il amar, apabila dia bersambung dengan nun inas. Tamassakna ya akhawati bil fadilati wahdarna du'atal zardilati. Nah, wahai akhwat, tamassakna, berpegang teguhlah kalian bil fadilah, dengan keutamaan, wahdarna, dan berhati-hatilah dari para penyeru, ya, radilah, kejahatan. Syahidnya di sini mana? Tamassakna fil amr mabni ala sukun. Kenapa? Bersambung dengan nun inas. Wahdarna, sama itu juga. Wa qulna qawlan ma'rufa, lihat itu juga. Qul fil amr mabni ala sukun, bersambung dengan nun inas. Wa qarna fi buyutikunna. Ya. Qarna itu fil amr mabni ala sukun. Wa la tabarrujna, itu majzum, ya. Tabarrujal. Wa aqimna, aqimna itu, ya. Aqimna salata, mabni ala sukun fil amr. Wa ati'na Allah wa rasulah. Ati'na. Ya, mabni ala sukun. Ah, itu. Nah, ini sukunnya, ya, lafzan. Nah, bagaimana dengan muqaddaran lafzi, ya? Wa amma takdiri, takdiri sukunnya ditakdirkan aja. Fa yakunu li ajli takhallusi min altiqa'i sakinain. Nah, ini karena untuk membebaskan dari berjumpanya dua sukun. Kama idza tasala bihi nunut tawkidi khafifatan aw sakilatan. Ya. Sebagaimana jika bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid khafifah atau sakilah. Contoh, akbilan. Nah, itu. Ini, maka akbilan, kita katakan dia fi'il amr mabni ala sukun, sukun muqaddarah. Ya. Akbilan ya Zaidu, wai Zaid, kemarin menghadaplah ke sini wai Zaid, benar-benar ala mayan fa'uka, atas, fokuslah wai Zaid, atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wahrisanna. Nah, ini mabni apa, bersambung dengan nun taukid khaf sakilah, dan antusiaslah atasnya. Ya. Wal ula yang pertama, fil amr yang pertama khafifatun. Wasaniyah nun taukid yang kedua sakilatun. Wa yasihu al aqsu, atau boleh juga kebalikannya. Lihat yak aqbilan. Ya. Padahal itu sukun, ya, apa ada fathah, ya? Aqbil, aqbala yuqbilu. Aqbil. Namun kok dikatakan mabni ala sukun? Ya. Karena kalau antum sukunkan juga akbil terus bersambung dengan nun taukid, gimana coba? Akbilan. Ihrisan, ihris. Ah, ihrisanna, gimana? Ihrisanna. Nah, ini mudah, mabni ala sukun muqaddara. Ya. Awit tasala akhiruhu bi al, atau akhir dari, dari apa namanya, dari fi'il amr tersebut bersambung dengan al, ya, maka sukun muqaddarah. Sumin nahara, sumi, sum, itu kan sum, soma ya sumu, sum, berpuasalah pada pagi, pada siang hari. Wakumil laila, dan qiyamul lailah pada malam hari. Ya, berdirilah sholat pada malam hari. Lihat, kan aslinya sum an-nahara, kum al-laila. Nah, karena ya, bersambung sukun, berjumpa dengan sukun, ya gak boleh. Maka ngalah sumi, tetap dikatakan sukun. Ya, mabniyalah sukun muqaddar. Qala ta'ala kumil layla illa qalila khudil afwa. Ah, ini sama ya. Au ghairu dhalika. Ah. Sudah bisa dipahami sini? Ah. Kemudian wanahu idriba idribu idribi. Ah, ini yang mana ini? Fala hadfin nun ya. Nah, berikutnya ka fi'il amr itu mabninya malah mabni ala apa? Ala hadfin nun. Idriba berarti bersambung dengan domir alif tasniyah, waw jamaah dan ya muannasah mukhatabah. Idriba idribu idribi. Bahkan ini mabni ala hadfin nun. Ka qaulihi ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha. Nah, idhaba fi'il amr mabni ala hadfin nun. Ya. Wa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula, qul, kan gitu. Qul, katakanlah. Faqula fil amr mabni ala hadfin nun. Khudu hidrakum. Ya, khudu, khudu fil amr mabni ala hadfin nun. Faquli washrabi wa qarri ayna, sama ini. Kuli, kuli, makanlah. Ishrabi, minumlah. Wa qarri ayna. Ini semua fil amr mabni ala hadfin nun. Taib. Nah, berikutnya juga ya. Wa illa al-mu'tal. Ya. Fa'ala hadfi harfil ilah. Berikutnya. Ya, kalau bersambung dengan fi'il mu'tal akhir, fi'il amarnya ini, maka mabninya mabni ala hadfi harfil ilah. Contohnya ikhsha, ungzu, irmi. Berarti ikhsha mabni ala harfil ilah. Harfil ilahnya apa yang dihapus? Fathah. Alif. Ungzu. Wow. Irmi. Ya. Wa mithluha fi tanzili qauluhu ta'ala, contohnya di Al-Qur'an firman Allah Ta'ala fatawalla anhum. Nah, ya kan tawalla aslinya wa'fu anna alqi asaq. Baik, cukup ya, nanti kita bahas mengenai mu'rab ya. Subhanakallahumma wa bihamdik syadara ila dan